Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala kerana memudahkan kita untuk bersama-sama untuk kita teruskan bacaan hadis-hadis di dalam kitab Riyadhus Salihin karangan Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, di mana telah kita bahaskan hadis yang pertama daripada kitab Al-Sabr, iaitu hadis Abu Hurairah radhiyallahu an ataupun bukan hadis At-Tahuru Syatrul Iman. Iaitu berkenaan dengan beberapa perkara di dalam Islam yang disebutkan fadilatnya, yang dimulakan dengan At-Tahuru Syatrul Iman, iaitu bersuci adalah separuh daripada iman. Kemudian alhamdulillah tamla'ul mizan, bahwa alhamdulillah itu memenuhi al-mizan. Subhanallah walhamdulillah tamla'ani atau tamla'u ma bainas samawati wal ard. Sebutan subhanallah dan alhamdulillah memenuhi di antara langit dan bumi. Salat itu adalah nur, cahaya. Sedekah itu adalah bukti. Dan sabar itu adalah cahaya yang panas. Dan Quran itu adalah hujah untukmu ataupun atasmu. Dan setiap manusia keluar berpagi-pagian. Dan mereka menjual diri-diri mereka. Ada yang membebaskannya dan membinasakannya. Hadis riwayat Muslim. Dan telah kita bahaskan perkara yang pokok yang ingin dibawa oleh Imam Nawawi rahimahullah taala berkaitan dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, was-sabru diya. Dan sabar itu adalah pelita, yakni cahaya yang panas, kerana perlu kepada kekuatan. Yang itulah yang membezakan antara sabar dan solat. Dan solat juga merupakan cahaya. Kita teruskan pada hadis yang berikutnya, hadis ke-26 ke surat 132 dari kitab terjemahan. Ya, berkata Imam Nawawi rahimahullah ta'ala an Abi Sa'idin al-Khudri radhiyallahu an Sa'ad bin Malik bin Sinan al-Khudri anna an-nasa min al-ansar sa'alu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa'atahum thumma sa'aluh fa'atahum hatta nafida ma indah faqala lahum hina anfaqa kulla shay'in biyadih ma yakun indi min khairin falan addakhirahu ankum وَمَنْ يَسْتَعْفِفْ يُعِفَّهُ اللَّهُ وَمَنْ يَسْتَغْنِي يُغْنِهِ اللَّهُ وَمَنْ يَتَصَبَّرْ يُصَبِّرْهُ اللَّهُ وَمَا أُعْطِيَ أَحَدٌ عَطَاءً خَيْرًا أَوْ أَوْسَعُ خَيْرًا وَأَوْسَعُ مِنَ الصَّبْرِ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. Hadis daripada Abu Sa'id Sa'ad bin Malik Sinan ibn Sinan Al-Khudri radhiyallahu an, yang masyhur dengan nama Abu Sa'id Al-Khudri. Dia berkata, beberapa orang dari golongan Ansar meminta-minta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu beliau memberi permintaan mereka. Kemudian mereka meminta lagi, beliau memberi lagi permintaan mereka sehingga habis apa yang ada pada beliau. Beliau bersabda, apapun kebaikan yang ada padaku, aku tidak akan menyembunyikannya darimu. Barang siapa yang menjaga kehormatan diri, maka Allah akan menjaga kehormatan dirinya. Barang siapa yang merasa puas dengan apa yang dia ada, maka Allah akan mencukupkannya. Barang siapa yang bersabar, maka Allah akan menganugerahkannya kesabaran. Sesungguhnya seorang itu tidak dikarunia satu pemberian yang lebih baik dan lebih luas selain daripada sabar. Diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim. Jadi hadis ini adalah hadis yang kemudian dalam bab sabar. Hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, seorang Ansari, yang ini daripada golongan Ansar. Beliau mengisahkan bagaimana beberapa sahabat daripada golongan Ansar meminta daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan soalan ini adalah permintaan harta yang ada pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak disebutkan di sini daripada manakah Nabi sallallahu alaihi wasallam mendapat harta ini dan apakah harta ini? Adakah dia wang ringgit ataupun binatang ternakan ataupun sebagainya? Dan yang penting dia adalah sesuatu harta yang dimiliki. Dan daripada sudut sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai ketua negara maka orang yang membayar sedekah atau membayar zakat akan memberikannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ataupun apa juga bentuk nazar dan sebagainya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila datang kepada beliau harta-harta itu, beliau akan membagi-bagikan pada sahabat-sahabatnya yang memerlukan. Jadi itu yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan di dalam hadis ini yang meminta adalah kalangan al-Ansar. Ansar adalah nisbah kepada orang-orang ini, sahabat-sahabat di Madinah. Dan Ansar asal maknanya adalah penolong-penolong, dan mereka digelarkan demikian kerana mereka lah yang menolong, membantu Rasulullah SAW dan agama yang dibawanya ketika tiada yang menerima dakwah Rasulullah SAW. Bahkan mereka menghina dan menghalau Rasulullah SAW daripada negerinya sendiri. Maka orang-orang Ansar Madinah lah yang menawarkan kepada Rasulullah SAW, kalau Nabi SAW ingin pergi ke negara mereka, pergi ke kawasan mereka, mereka akan mempertahankan Nabi SAW dengan diri mereka, dengan harta benda mereka, anak isteri mereka. Maka Nabi SAW pun mengambil bai'ah daripada mereka dalam peristiwa yang masyhur, iaitu peristiwa Aqabah. Tetapi Nabi SAW tidak terus keluar hijrah bersama kepada ataupun ke Madinah selepas itu. Tetapi Nabi SAW memerintahkan para sahabat-sahabat untuk hijrah. Maka bila dapat Nabi SAW menerima perintah daripada Rasulullah, daripada Allah SWT, yakni izinnya, Nabi SAW pun keluar bersama Abu Bakar As-Siddiq ke Madinah dan diterima oleh orang-orang Ansar. Mereka meminta Rasulullah SAW, fa'a'tahum, maka Nabi SAW pun memberikan mereka. Di sini terdapat perbahasan ulama' tentang hukum meminta. Sa'alu, maksud di sini adalah meminta, tapi meminta apa? Meminta sesuatu yang ada pada seseorang daripada harta benda. Asal hukum meminta ini adalah ia berlihat kepada keadaan seseorang itu. Jadi jika seseorang itu perlu kepada harta, perlu kepada pertolongan, maka hukumnya boleh, ini mubah dia meminta pertolongan, meminta harta yang ada pada orang lain, pada orang kaya dan sebagainya. Jadi itu asalnya hukum mubah, dia tidak digalakkan. Tetapi jika seseorang itu cukup, yakni hartanya mencukupi untuk dirinya dan untuk orang-orang yang ditanggungnya, maka di ketika itu haram baginya meminta orang, haram baginya meminta-minta daripada harta orang, harta orang yang lebih kaya daripadanya. Kemudian kadang-kadang seseorang itu amat memerlukan, boleh sampai kepada tahap darurat. Mungkin kalau tak diberikan bantuan daripada harta, mungkin dia sendiri ataupun anak isterinya yang sakit ataupun yang sebagai kelaparan boleh menerima ajalnya, maka di situ kata ulama ia mungkin wajib ataupun dekat dengan wajib. Ini wajib dia meminta bantuan. Jadi jika tidak, maka kata ulama ia adalah makruh. Jadi di sini menunjukkan bahawa meminta itu bukanlah satu perkara yang sunat daripada sudut asalnya. Dan kalau kita lihat hadis ini, seolah-olah syariat itu tidak menggalakkan seseorang itu meminta, walaupun memerlukan, walaupun daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu insya-Allah kalau kita ada masa kita akan bahaskan. Tetapi di sini menunjukkan bahawa orang-orang Ansar meminta daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita mengambil bahawa orang-orang Ansar ini memerlukan atau tidak memerlukan, ataupun dah mencukupi. Jadi menunjukkan bahawa mereka memerlukan. Dan dalam keadaan ini Nabi SAW tidak menegur mereka, bahkan Nabi SAW memberikan kepada mereka. Jadi menunjukkan bahawa mereka meminta, yakni masalah ini, yakni soal ini adalah daripada keperluan. Maka Nabi SAW pun memberikan kepada mereka. Tumma sa'aluhu, kemudian mereka meminta kepada Nabi SAW sekali lagi, maka Nabi SAW pun memberikan lagi. Jadi ini menunjukkan bahawa boleh minta lebih daripada sekali jika kita memerlukan. Jika pemberian pertama tidak mencukupi, boleh tak minta-minta lagi? Jawabnya boleh. sama ada daripada orang lain ataupun daripada orang yang sama seperti zahir hadis ini. Dan boleh orang yang telah memberikan membantu orang yang meminta itu, jika dia ada kelebihan, memberikan orang itu sekali lagi. Ini tidak ada masalah. Fa'atahum hatta nafida ma'indahu, sehinggalah habis apa yang ada di sisinya. Jadi seolah-olah mereka meminta dan terus meminta. Ataupun Nabi SAW pada kali yang kedua Nabi SAW berikan, kemudian Nabi SAW terus berikan sampai habis. Maknanya yang pertama kali Nabi SAW berikan apa yang ada pada Nabi SAW, tapi masih ada lagi bakinya. Kemudian mereka meminta lagi, Nabi SAW berikan sampai habis, ataupun Nabi SAW berikan lagi, mereka minta lagi, sampailah berulang-ulang sampai habis. Itu semua ada kemungkinan-kemungkinan. Yang penting Nabi SAW berikan kepada orang yang sama, yakni orang-orang yang sama, seluruh harta yang ada pada Nabi SAW. Dan selagi dan kita ingatkan bahawa harta yang ada pada Nabi SAW biasanya bukan kepunyaan Nabi SAW, tetapi adalah pemberian daripada orang ramai sebagai sedekah dan sebagainya untuk diagih-agihkan. Faqala lahum hina anfaqa kulla shay'in biyadih. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada mereka, siapa mereka? Sahabat-sahabat itulah yang telah diberikan setelah mereka memintanya. Setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam berikan setiap yang ada padanya, kulla shay'in, maknanya tidak tinggal sesen pun, kita katakan. Dan ini menunjukkan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tidak menyimpan harta pemberian orang yang ada padanya. Nabi SAW tidak kata kepada mereka, ambil dulu yang ini, ambil dulu. Ha, dah habis, nanti datang lagi. Besok ke, lusa ke. Tidak, Nabi SAW bila orang meminta, Nabi SAW akan berikan. Padahal kalau nak ikutkan, ambillah dulu apa yang ada ni kan. Nanti dah habis, datang lagi ataupun dah nak dekat habis, datang lagi. Tidak, Nabi SAW berikan seluruhnya. Apa kita boleh ambil daripada perbuatan Rasulullah SAW ini? Bahawa Nabi SAW tidak lukik. Nabi SAW seorang yang amat pemurah, suka dan senang melakukan ihsan kepada orang yang memerlukan. Dan dalam hal ini mereka adalah sahabat-sahabat Nabi SAW sendiri. Kemudian Nabi SAW mengatakan, ma yakun indi min khairin falan addakhirahu ankum. Tidak ada sesuatu padaku min khairin, daripada kebaikan. Terjemahannya pun macam tu, kebaikan, min khairin. Dan aku tidak akan menyimpannya daripada kamu atau menyembunyikan kebaikan itu daripada kamu. Jadi khairin di sini maksudnya adalah harta benda. Bukan semua kebaikan Nabi SAW dah berikan kepada mereka. Bukan kebaikan di sinilah kebaikan maknawi, petunjuk contohnya ilmu, itu semua kebaikan. Tapi kebaikan di sini khusus iaitu harta benda, sebagaimana firman Allah SWT, wa innahu lihubbil khairi la syadid. Dan sesungguhnya yang insan itu mencintai, dalam mencintai al-khair, kebaikan ini sangat kuat cintanya, sukanya. Jadi khair di sini adalah harta benda. Kalau khair itu maksudnya ilmu, petunjuk, tak adalah sebenarnya manusia itu cinta betul-betul. Tapi kalau harta, memang mereka suka sangat. Baik. Falan addakhirahu ankum, kali-kali aku tidak akan menyimpannya daripada kamu. Kamu minta, aku kasih. Baik, tetapi Nabi SAW sambung. Dan inilah nasihat yang amat berharga, lebih berharga daripada harta benda yang telah diberikan kepada mereka. Apa dia? وَمَنْ يَسْتَعْفِفْ يُعِفَّهُ اللَّهِ. Barang siapa yang menjaga kehormatan dirinya, maka Allah akan menjaga kehormatan dirinya. وَمَنْ يَسْتَعْفِفْ. Isti'faf daripada kalimat iffah, iaitu menjaga kehormatan diri, sebagaimana dalam terjemahan. Tapi ia mempunyai makna yang luas. Dan di dalam hadis ini, maksud menjaga kehormatan diri daripada sudut tidak meminta-minta daripada orang lain, walaupun dalam keadaan dia sendiri memerlukan. Jadi kita tahu bahawa menjaga kehormatan diri ini ada macam-macam. Dan bila kita meminta daripada orang lain, maka secara otomatik kedudukan kita akan menjadi lebih rendah berbanding dengan orang yang kita minta tu. Apalagi kalau kemudian orang itu memberikan kepada kita, cara serta merta orang itu lebih tinggi daripada kita. Bagaimana dalam hadis Nabi SAW, tangan yang memberi itu lebih tinggi daripada tangan yang menerima. Jadi rendah tinggi ini apa maksud dia? Rendah tinggi daripada sudut harga diri. Itu yang dinamakan iffah. Jadi barang siapa yang yasta'fif, menjaga kehormatan dirinya, maknanya sabar, memelihara dirinya daripada meminta-minta dalam keadaan dia memerlukan. Sebab kalau dia tak perlu, dia kaya, haram dia minta. Kalau dia perlu, dia boleh minta. Ya ke tidak? Tetapi di sini digalakkan jangan minta. Jadi kalau orang kata makruh pun boleh jugalah. Waman yasta'fif yu'iffahullah. Dan apa balasannya bagi orang yang menjaga kehormatan dirinya? Dia tidak meminta-minta bila memerlukan, Allah akan menjaga kehormatan dirinya. Persoalannya bagaimana Allah menjaga kehormatan dirinya? Jadi kata ulama ada dua kemungkinan. Yang pertama, Allah SWT berikan harta. Berikan apa yang dia minta, yang dia perlukan itu. Kalau dia perlukan harta benda, Allah berikan dia rezeki tanpa dia kira-kira. Min ghairi min haitsu la yahtasib. Jadi ini adalah satu perkara yang Allah SWT mampu melakukannya. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Jadi dia minta pada Allah SWT, dia berdoa dan dia usaha, kemudian Allah SWT berikan kepadanya. Dia tak minta pada orang. Itu satu kemungkinan yang zahir. Jadi lepas itu perlu tak dia minta pada orang? Dia tak perlulah. Dia telah mendapat apa yang dia perlukan. Kemungkinan yang kedua, apabila dia menjaga kehormatan dirinya, dia tidak meminta-minta, dia jaga dirinya daripada peminta-minta, ada makna sabar di situ. Maka Allah SWT akan berikan di dalam hatinya sifat tidak minta-minta. Allah SWT berikan dia taufik, petunjuk supaya jangan minta-minta. Jadi dalam hatinya walaupun dia perlukan, dia tak mau minta. Dia tak mau minta dan dia tak ada rasa untuk meminta orang. Dan mana satu kemungkinan yang lebih dekat? Maka kata ulama, tak mustahil dua-dua itu boleh dimaksudkan daripada hadis ini. Yu'iffahullah, orang yang menjaga kehormatan dirinya, Allah akan menjaga kehormatan dirinya itu. Kemudian Allah SWT akan membalas atas perbuatan isti'faf ini. Jadi ini menunjukkan bahawa menjaga diri daripada meminta-minta adalah satu apa? Ibadat. Kerana dia tidak meminta-minta tu kerana Allah Subhanahu Wa Taala jaga kehormatan dirinya tu dituntut. Nah, walaupun memerlukan. Baik. Kemudian waman yastaghni yughnihillah. Jadi lihat yang pertama tu sahabat dah dengarlah. Kalau kamu menjaga diri kamu, Allah jaga diri kamu. Kemudian waman yastaghni, barang siapa yang merasa cukup, merasa kaya, Allah akan memberikan dia kepuasan, kekayaan. Daripada kalimat rina, rina asalnya kaya, tidak perlu kepada yang lain. Jadi siapa yang rasa cukup, maknanya daripada apa yang ada padanya, dia rasa cukup. Jadi ini lebih tinggi daripada yang pertama. Yang pertama tu dia jaga dirinya daripada tidak minta-minta, dia rasa dia perlukan, dia rasa dia memerlukan. Orang yang kedua, dia rasa dia tidak perlukan. Kan ada beza. Waman yastaghni, tak perlu aku pada yang ini, yang pada yang itu. Orang itu boleh tolong aku, tapi dia tidak rasa dia memerlukan sesuatu daripada orang lain. Dan dia jaga diri dia. Maka yang itu balasannya adalah yughnihillah. Allah akan berikan dia kecukupan. Dan maksud di sini lebih kepada Allah akan merasa memberikan dia rasa cukup di dalam hatinya. Jadi itu sesuai dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Abu Hurairah dalam Sahih Muslim, laisa al-ghina kathratul ard kathratul arad innamal ghina ghinan nafs. Dari Abu Hurairah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, bukanlah kekayaan itu banyaknya harta benda, tetapi hanya sahaja kekayaan itu adalah kekayaan hati. Jadi dalam hatinya dia rasa cukup saja, sehingga dia tidak meminta-minta. Kemudian waman yatasabbar yusabbirullah, dan siapa yang mensabarkan dirinya, maka Allah akan memberikan, Allah akan mensabarkannya. Jadi ini adalah perkara yang ketiga di dalam hadis ini. barang siapa yang sabarkan dirinya, bukan barang siapa yang sabar. Menunjukkan bahawa yatasabbar mempunyai makna yang lebih, lebih tinggi daripada kedudukan orang yang setakat sabar. Yatasabbar ada menunjukkan dia melawan, dia ada mujahadah hatinya untuk bersabar. Dan inilah yang ingin diinginkan oleh pengarang kitab Imam Nawawi rahimahullah ta'ala. Barang siapa yang mensabarkannya, ini mensabarkan dirinya, selalu merawat hatinya walaupun dalam keadaan susah, ditimpa musibah, jadi dia lebih tinggi daripada yang pertama, yang kedua. Dia sabarkan dirinya, jadi Allah Subhanahu Wa Taala akan mensabarkan dirinya. Jadi bagaimana mensabarkan dirinya? Dengan sentiasa mengingatkan dirinya bahawa segala yang dia terima daripada musibah ataupun kesusahan, kemiskinan, itu semua adalah daripada ketentuan dan takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Dia sabar dan dia redha terhadap ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian diingatkan dirinya, disabarkan dirinya bahawa di sebalik musibah ini, kalau dia bersabar, dia akan mendapat ganjaran di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Allah Subhanahu Wa Taala sebagaimana dalam Al-Quran, wa basyiris sabirin alladzina idza asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu berilah berita gembira kepada orang-orang yang sabar, iaitu mereka yang apabila ditimpa musibah, mereka mengatakan sesungguhnya kami milik Allah dan kepadanya lah kami akan kembali. Kemudian apa ganjarannya? Ulaika alaihim salawatum min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Mereka-mereka itulah yang akan mendapat salawat, yakni pujian daripada Tuhan mereka, dan rahmat daripada Tuhan mereka. Dan mereka-mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk. Ia tiga perkara yang mereka dapat kalau mereka bersabar. Dan dapat kesabaran itu setelah mereka sabarkan diri mereka. Yang pertama, mereka dapat salawat daripada Tuhan mereka. Salawat ni ditafsirkan oleh ulama sebagai pujian-pujian. Yang Allah puji orang yang bersabar tu di hadapan malaikat-malaikat yang dekat padanya. Kemudian mereka mendapat rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala kerana mereka bersabar. Yang ketiga, mereka itu akan menjadi orang-orang yang mendapat petunjuk. Wa ma u'tiya ahadun ata'an khairan wa awsa' minas sabri. Dan tidaklah seorang itu dikurniakan sesuatu pemberian yang lebih baik, khairan, wa awsa', dan lebih luas. Lebih baik satu, lebih luas. Jadi baik kita tahu daripada sudut apa? Kualiti. Kalau luas daripada sudut apa? Kuantiti. Lebih banyak daripada apa? Pemberian kesabaran. Dan siapa yang akan berikan kesabaran? Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan dia lakukan semua perkara yang disebutkan tadi, dia istighfar, dia istighna, dan dia yatasabbar. Kenapa ia lebih baik dan ia lebih banyak, lebih luas berbanding dengan apa juga pemberian yang dia dapat? Yang Nabi SAW, kalau dah kasih macam mana banyak pun, ataupun selepas itu mereka dapat harta macam mana banyak pun, harta tetap nikmat dunia, kesihatan nikmat dunia, apa juga anak isteri semuanya nikmat dunia. Kalau dapat macam mana banyak pun, ia akan hilang. Ma indakum yanfadu wa ma indallahi baqin. Apa yang ada pada kamu semuanya akan binasa, dan apa yang ada pada Allah SWT itulah yang baqi, yang kekal. Jadi mengajar Nabi SAW, nak ajar para sahabat, dan umumlah sabda ni bukan untuk orang Ansar aja, kemungkinan yang ada di situ orang-orang muhajirin lain. Jadi ini pengajaran untuk semua, untuk kita juga umatnya, bahawa hendaklah kita mempelajari atau belajar untuk tidak meminta-minta, rasa cukup dalam hati, dan kita mensabarkan diri kita. Itu pengajaran daripada hadis ini. Jadi ini fadilat sabar yang jelas yang kita boleh ambil daripada hadis. Satu perkara lagi berkenaan dengan hadis ini, ia ada kaitan dengan masalah akidah, iaitu sahabat-sahabat meminta daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi SAW hidup, ketika Nabi SAW ada apa yang mereka minta. Betul ke tidak? Betul. Tetapi Okey, kita ulang. Sahabat-sahabat minta daripada Rasulullah SAW. Rasulullah SAW masih hidup. Dan Rasulullah SAW ada apa yang mereka minta. Mereka minta apa daripada Rasulullah SAW? Atau benda yang ada nampak depan mata. Nabi SAW kasih itu betul. Tapi bukan itu yang kita punya, yang kita nak lihat. Yang kita nak lihat adalah nasihat, petunjuk Nabi SAW kepada yang lebih baik. Nabi SAW tak larang mereka meminta. Betul atau tidak? Tidak melarang. Tetapi Nabi SAW tunjukkan mereka, isyaratkan mereka kepada perkara yang lebih baik, iaitu meminta ke tidak meminta? Tidak meminta. Tidak meminta. Jadi ini menunjukkan bahawa asalnya tidak meminta itu lebih baik daripada meminta. Ini dalam keadaan kita memerlukan dan orang yang kita minta tu boleh memberikan. Dan walaupun ia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kalau memberi dia tidak ada ungkit-ungkit, tak seperti orang lain. Ya ke tidak? Dan Nabi SAW mampu memberikannya. Masalah akidah yang kita nak sebutkanlah mereka-mereka yang menganggap meminta-minta tu satu perkara yang baik, bukan baik, afdal. Minta-minta pada makhluk ni satu perkara yang baik. Sama ada dia Nabi SAW tentulah, ataupun yang salih, seorang wali. Tapi masalah kita apa dia? Mereka minta kepada makhluk Allah SWT yang tak boleh memberikan kerana mereka telah meninggal dunia. Walaupun Rasulullah SAW, dia telah meninggal dunia. Innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Sesungguhnya engkau dan Muhammad akan mati dan mereka semua akan mati. Tsumma innakum inda rabbikum yawmal qiyamati takhtasimun. Kemudian mereka, kamu semua akan bertelingkah, bertengkar di hadapan Tuhan kamu pada hari kiamat kelak. Wa Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi rusul afa immata aw qutilan qalabtum ala aqabikum. Kala Muhammad itu melainkan seorang rasul, telah lalu sebelumnya rasul-rasul. Apakah apabila dia mati, ini meninggal lah, apa immata aw qutilan, kalau dia dibunuh, in qalabtum ala aqabikum, kalau dia tak ada meninggal dunia ataupun terbunuh, kamu akan berpaling daripada agama kamu, kamu akan murtad. Ini menunjukkan bahawa Nabi SAW manusia biasa, dia rasul tapi, dan dia boleh mati dan dia akan mati. Cuma dalam ayat tu seolah-olah hatta boleh Nabi SAW ni mati terbunuh pun, ha, sampai macam itu sih. Baik. Jadi kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala dalam kitab Istighatsah, yakni minta pertolongan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, ni dalil, yakni hadis ini antara dalil yang banyak menunjukkan bahawa bukanlah satu yang afdal untuk minta daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita memerlukan, kalau Nabi SAW boleh membantu sekalipun, ini dalil. Bagaimana kalau kita tak perlukan? Kita tak perlukan. Takkan sikit-sikit kita ada masalah apa semuanya jumpa Nabi SAW. Adakah itu bagus? Tentu sekali tidak bagus. Ini dalam ketika dia hidup. Kalau lepas dia meninggal dunia, lebihlah teruk lagi. Kemudian yang kita minta tu boleh tak Nabi SAW berikan? Satu lagi perkara. Tentu sekali tak ada apa yang Nabi SAW boleh berikan. Jadi hendaklah kita arahkan semua permintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita pindah kepada hadis yang berikutnya. Hadis yang ke-27, An Abi Yahya Suhaib ibn Sinan radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu khair wa laysa dhalika li ahadin illa lil mu'min, in asabathu sarra shakar fa kana khairan lah, wa in asabathu dharra sabar fa kana khairan lah. Rawahu Muslim. Dari Abu Yahya Suhaib bin Sinan radhiyallahu an, dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sangat menakjubkan bagi orang mukmin kerana segala urusannya adalah sangat baik baginya, dan itu hanya terjadi pada diri orang yang beriman. Apabila mendapatkan kesenangan, dia bersyukur, maka yang demikian itu sangat baik baginya. Dan apabila dia ditimpa kesusahan, dia bersabar, maka demikian itu sangat baik baginya. Diriwayatkan Muslim. Jadi hadis yang berikut ini daripada Abu Yahya Suhaib bin Sinan radhiyallahu an, bahawa Nabi SAW telah menyebutkan bagaimana beliau berasa ta'ajub, ajaban. Dan perkara yang ditakjubkan, apa makna takjub? Satu perkara yang menghairankan. Menghairankan ada dua macam. Satu menghairankan dan membuat perasaan kita marah, boleh, dan masuk dalam marah tu sedih. Kadang-kadang perkara yang menakjubkan kita, perkara yang membuat kita apa? Gembira, kagum. Kadang-kadang kita boleh nak tambah lagi, dia kita terasa takjub kerana, bukan kerana sedih, bukan kerana gembira, tapi setakat kagum kerana dia mungkin satu perkara yang menghairankan daripada sudut akal kita, satu perkara yang luar biasa dan sebagainya. Semua hal-hal ini termasuk di dalam kata-kata ta'ajub, ajaban. Jadi kadang-kadang perkara itu cantik, ma'ajmalal qamara, alangkah indahnya bulan ini contohnya. Jadi dia menakjubkan kita kerana dia menyenangkan kita kerana dia cantik dan seterusnya. Jadi dalam hal ini Nabi SAW rasa ta'ajub. Ini tidak ada perkara yang mustahil, cuma satu perkara yang menarik bagi kita adalah kalau Nabi SAW rasa takjub pada sesuatu, kita nak tahu ke tidak apa perkara yang menakjubkan Nabi SAW. Tentulah perkara yang Nabi SAW takjub tu bukan perkara remeh-temeh, bukan perkara kecil-kecil, dan ia bukanlah biasanya perkara tentang dunia. Sebab Nabi SAW yang merupakan seorang rasul yang dapat wahyu dan fungsinya adalah menyampaikan agama, tentulah perkaranya ada kaitan dengan agama. Itu kita boleh agak dah. Jadi ajaban li amril mukmin. Nabi SAW kata menakjubkan bagi seorang mukmin. Jadi cuba bayangkan kalau sahabat-sahabat dengar kata-kata yang pertama daripada Nabi SAW ini, apakah yang akan mereka rasakan, mereka fikir? Tentu sekali mereka nak tahu apa perkara yang ditakjubkan oleh Nabi SAW. Kita tahu je ajaban li amril mukmin. Sangat menakjubkan bagi aku urusan seorang mukmin ini. Yang antara uslub nabawi, iaitu kita bila berkata-kata, sama ada kita panggil dia untuk dapatkan perhatiannya, kita juga apa, menggunakan satu-satu uslub yang buat dia tertarik untuk mendengar selanjutnya apa yang ingin kita sampaikan. Nah, jadi dengan kata-kata, oleh kerana bahasa Arab memang bahasa yang kaya, dengan beberapa susunan kata-kata boleh membawa seseorang itu mengambil perhatian orang di hadapan. Banyak eh? Jadi itu kalau kita lakukan, kalau kita tahu, baguslah untuk menarik perhatian. Dan bukan maknanya kita hanya boleh ambil perhatian orang dengan kita apa ni, tidak berkata-kata, dengan kita berlakon ataupun kita dengan perbuatan contohnya, ataupun kita buat satu perkara yang kelakar saja orang akan tertarik. Itu seolah-olah kita dah ketandusan apa? Ketandusan idea lah. Jadi tidak semestinya. Tapi dalam waktu yang sama, jika kita ada alat-alat untuk menarik perhatian orang, kita gunakan. Tapi yang sempurna tu adalah kita boleh gunakan apa yang kita ada. Bila tak ada alat, kita gunakan kata-kata dan sebagainya. Jadi Nabi SAW seorang yang fasih, maka dia mulakan sabdanya dengan kata-kata ini, ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu khair. Setiap, sesungguhnya setiap urusannya, segala urusannya adalah sangat baik. Jadi satu perkara yang menakjubkan adalah semua perkara tentang orang beriman ini baik. Jadi ini pun belum sampai lagi, belum sempurna lagi, masih lagi orang nak tahu, masih orang tanya-tanya lagi, kenapa pula, apa dia, apa urusan yang baik. Jadi ini satu penarikan perhatian dan satu penarikan yang kedua. Kemudian Nabi SAW terangkan, walaisa zalika li ahadin illa li mu'min. Ini pun sebenarnya belum habis lagi. Yang ketiga, dan yang demikian itu tidaklah terjadi pada seseorang pun kecuali untuk orang yang beriman. Ini pun belum, ya apa dia benda dia. Jadi dah satu, dua, tiga kita lihat uslub Nabi SAW. In asabat husarra, ini dia. urusannya adalah begini. Jika dia menerima perkara yang menyenangkannya, in asabatu sarra, perkara-perkara yang menyenangkannya, syakara, maka dia bersyukur. Maka yang demikian itu baik untuknya. Dan di sini kata ulama, makna sarra tu perkara, segala perkara yang menyukakannya. Dan ini umum, bukan hanya perkara duniawi saja. Harta benda, dapat kesihatan, dapat nikmat, naik pangkat dan sebagainya. Tapi juga perkara-perkara agama. Kalau dia mendapat hidayat, dia diberikan taufik untuk beramal soleh, diberikan ilmu dan sebagainya. Dia bukan duniawi. Tak dibeli dengan harta benda. Ataupun dia diberikan istiqamah contohnya. Dan dia tahu ni bernilai, ni baik. Menyenangkan dirinya. Ini termasuk dalam hal ini. Termasuk dalam asra, perkara yang menyenangkan. Jadi apa yang dilakukan oleh orang beriman ini? Syakara. Dia bersyukur. Dan bersyukur ini dengan dua hal. Satu dengan hatinya. Dia tak payah cakap, tapi hatinya bersyukur. Terima kasih kepada yang memberikan dia nikmat tersebut, kesenangan tersebut. Itu maknanya syukur. Syukur maknanya mengucapkan terima kasih. Kalau dalam hal ini dengan hati ataupun dengan lidah, kepada orang yang berikan kita nikmat. Itu asal dia. Syukur tu bukan makna kita cakap terima kasih je. Tapi bukan pada orang yang berikan. Itu bukan bersyukur. Orang yang kasih lain, yang dia kasih cakap terima kasih pada orang lain. Ini bukan orang yang bersyukur. Ini tak tahu bersyukur. Lain orang yang kasih nikmat, lain orang yang kasih yang belanja makan, lain orang yang dipuji, yang disyukur. Ini tak betul. Lain kali orang tak akan kasih. Tak akan belanja. Ya. Jadi dia bersyukur. Rupa-rupanya itu dia yang membuatkan dalam hal ini kebaikan untuknya. Apa kebaikan untuknya? Perkara yang menyenangkannya itu menjadi kebaikan untuknya. Sekali lagi, perkara yang menyenangkannya ini apabila dia bersyukur, ia merupakan satu kebaikan baginya. Mafhumnya, kalaulah perkara itu yang menyenangkannya datang padanya, dia tidak bersyukur. Tidak bersyukur dengan hatinya, tidak bersyukur dengan lidahnya. Perkara itu menyenangkan betul, dapat nikmat. Tapi ia bukan kebaikan untuknya. Itu bukan kebaikan untuknya. Wa in asabathu darra. Dan jika dia ditimpa satu perkara yang memudaratkannya. Yang memudaratkannya. Maka dia bersabar. Maka yang demikian itu baik bagi dia. Jadi Nabi SAW mengatakan perkara yang memudaratkan ya tadarraru bihi. Seperti penyakit, ditimpa sesuatu yang tidak apa ni, yang ya melemahkan dia, menyedihkannya, sakit dan sebagainya. Tak semestinya perkara itu tidak menyenangkannya. Tapi perkara itu apa? Menyakitkannya. Jadi yang ini dia bersabar. Macam mana dia bersabar? Itu telah kita bahaskan. Dia bersabar dengan dia tidak keluar daripada dirinya, tidak keluarkan daripada dirinya dengan kata-kata atau perbuatan ataupun hati, fikiran-fikiran yang menyalahi kesabaran. Yang menunjukkan dia tidak sabar, dia benci kepada takdir yang tidak baik itu. Itu minimum sabar. Kita tak suruh dia redha. Kita suruh dia sabar, jangan sampai keluarkan perkara-perkara yang menyalahi kesabaran. Yang demikian itu baik baginya. Jadi mafhumnya sama juga. Perkara yang tidak, maknanya perkara yang tidak baik itu, yang mudaratkannya sebenarnya adalah perkara yang baik. Kenapa boleh jadi baik? Sebab dia akan dapat pahala orang yang bersabar. Allah Ta'ala. InsyaAllah kita sambung. Kita sambung pembahasan kita tentang hadis Suhaib Ibn Sinan radhiyallahu an. Kemana beliau telah meriwayatkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang urusan seorang yang beriman, di mana segala yang ditimpa oleh orang beriman sama ada kebaikan maupun keburukan, maka ia semuanya adalah kebaikan baginya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menerangkan bagaimana, iaitu apabila dia mendapat sarra, kesenangan, yakni perkara-perkara yang menyenangkannya, dia bersyukur. Maka yang demikian itu baik baginya. Begitu juga apabila perkara-perkara yang menyakitkan atau mengganggunya, menimpanya, maka dia bersabar, maka demikian itu baik baginya. Dan daripada hadis ini kita boleh mengambil bahawa itulah yang dimaksudkan daripada urusan seorang yang beriman. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak memaksudkan semua orang beriman urusannya ataupun perkaranya baik belaka. Tidak, tetapi orang beriman yang mempunyai ciri-ciri inilah yang mana urusannya apa juga yang menimpanya atau yang dia menerimanya maka baik baginya. Iaitu orang beriman yang bersyukur dan orang beriman yang bersabar. Maka jika seorang itu beriman tetapi dia tidak bersyukur terhadap nikmatnya, maka perkara yang menimpanya tidak baik baginya. Begitu juga dia beriman tapi dia tidak bersabar terhadap musibah, maka demikian itu tidak baik baginya. Jadi musibah itu memang betul-betul musibah. Musibah itu betul-betul musibah di dunia dan di akhirat. Kerana itu bukan kebaikan baginya. Maka kemudian ulama telah membahaskan adakah makna daripada hadis ini dan hadis yang sebelumnya menunjukkan bahawa seseorang itu yang afdal adalah dia tidak mempunyai banyak harta. Bahkan dia seorang yang fakir miskin tetapi dia bersabar. Itu lebih afdal daripada orang yang mempunyai banyak harta tetapi dia bersyukur. Jadi mana lagi baik? Adakah miskin lagi baik ataupun kaya lagi baik? Maksud di sini adalah kaya kemudian dia bersyukur, bersedekah dan sebagainya, ataupun orang yang miskin tetapi dia bersabar. Zahir hadis-hadis ini nampak macam pro kepada apa? Kepada orang miskin yang bersabar. Kemudian kerana banyak sangat apa ni, kita katakan tu fadilat-fadilatnya berbanding dengan orang kaya yang bersyukur. Maka dalam hal ini kata Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala, pertama sekali kita kena lihat daripada sudut pelaksanaan kewajipan. Orang yang kaya yang bersyukur bersama dengan orang yang miskin yang bersabar. Maksud kita bila kita katakan orang yang menang, ya, bagaimana keadaan dia melaksanakan kewajipan. Kerana bila dia mendapat kesenangan, kewajipan atasnya adalah untuk bersyukur. Bila dia menerima keburukan, kewajipan baginya adalah untuk bersabar. Jadi kewajipannya syukur ataupun bersabar mengikut keadaan. Jadi dilihat kata Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala, dalam dia bersyukur itu adakah dia syukurnya itu adalah syukur yang sempurna ataupun kesyukurannya itu bukan kesyukuran yang sempurna. Maknanya syukur dia itu tidak betul-betul bersyukur. Sebahagian-sebahagian saja yang dia bersyukur ataupun dia tidak laksanakan kewajipan-kewajipan syukur yang lain. Kerana sifat syukur ini lebih daripada setakat dengan lidah, betul tak? Lidah dengan hati dan juga dengan amal perbuatan. Baik, lagi-lagi kalau dia ada harta yang mana wajib dizakatkan, maka dengan syarat-syaratnya mengikut haul, mengikut nisab, wajib dikeluarkan zakat. Itu antara apa? Kesempurnaan kesyukurannya. Jadi kalau dia kurang dalam dia melaksanakan kewajipan syukur, maka tak mungkin orang kaya bersyukur itu lebih baik daripada orang miskin yang bersabar. Begitu juga orang yang miskin bersabar, adakah dia menunaikan kewajipan bersabarnya itu dengan sesempurnanya? Kerana sabar itu ada darajatnya. Jadi adakah sabar dia kurang sikit? Sabar-sabar tapi apa ni, mulut bising-bising. Sabar-sabar tapi balas balik tapi mulut tak bising. Sama jugalah. Jadi kemudian adakah orang yang bersabar ini, yang apabila dia mendapat musibah, orang yang miskin ini, kesabarannya sempurna ataupun tidak sempurna? Jadi kalaulah dia tidak sempurna, tak mungkin kita katakan dia lebih baik daripada orang miskin yang orang kaya yang bersyukur. Jadi kalau dalam menunaikan tanggungjawab syukur dan sabar itu sama, barulah kita nak apa ni, kita boleh bandingkan. Sebab perkaranya berbeza. Tak ada nanti kita bandingkan kata orang apple dengan oren, sebab dia tak sama. Jadi bila benda tu sama, yakni kesyukuran itu sempurna, Kesabaran tu sempurna ataupun sama-sama tak sempurna contohnya. Ha, mana yang lebih baik? Orang yang kaya bersyukur ataupun orang yang miskin bersabar? Kalau orang-orang yang suluk kita katakan, banyak apa kita katakan, zuhud, orang sufi dan sebagainya, dia tentu akan pilih mana gagak? Dia akan pilih orang miskin yang bersabar. Itu pada dia lebih afdal, paling afdal banding dengan apa ni? Orang yang kaya bersyukur. Kemudian mereka punya dalil, antaranya selain daripada hadis-hadis ini, mereka lihat kepada orang-orang yang afdal. Siapa orang-orang yang afdal? Para rasul. Kemudian wali-wali Allah Subhanahu Wa Taala, rasul-rasul semuanya susah. Bandingkan dengan rasul-rasul yang kaya, kebanyakannya susah. Kebanyakannya ditimpa musibah. Diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Banyak dalam Al-Quran. Kemudian mereka bersabar, jadi merekalah orang yang afdal. Jadi siapa saja yang miskin ataupun yang banyak ditimpa musibah tetapi dia bersabar, itu lebih baik daripada dia sempurna nikmatnya kemudian dia bersyukur. Tetapi dalam hal ini kita harus tanya, apakah dalam kekuasaan seseorang itu untuk memilih menjadi seorang yang kaya ataupun seorang yang miskin? Adakah maknanya kita, apa pun kita katakan, adakah kita dituntut atau digalakkan untuk berusaha susah payah untuk jadi orang kaya supaya kita boleh bersyukur, ataupun kita dituntut untuk jadi orang miskin, orang susah, orang banyak banyak musibah supaya kita boleh sabar? Adakah itu dalam agama Islam untuk minta apa ni kaya, untuk minta miskin? Jadi bukan kepada ini, bukan urusan kita asalnya. Yang penting adalah apabila kita diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kena memberikan kekayaan, memberikan kemiskinan atau kesusahan dan sebagainya adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Wa innahu wa annahu huwa aghna wa aqna. Dan dialah yang menjadikan seorang itu kaya, aghna, dan dia juga menjadikan seorang itu aqna, yakni yang tidak mempunyai apa-apa. Jadi kita apabila menerima sesuatu daripada takdir Allah Subhanahu Wa Taala, kita yang wajib atas kita adalah melaksanakan kewajipan kita secara sempurnanya, maka yang itu, itulah yang terbaik bagi kita, itulah yang paling baik bagi kita. Jangan kita minta susah, minta musibah, itu adalah perkara yang amat salah. Konon untuk mencapai darajat anbiya, syuhada dan salihin dan sebagainya, itu salah besar. Kerana di sana ada ajaran-ajaran yang menyeleweng, yang konon-kononnya mengajar kepada pengikut-pengikutnya apa? Untuk rasakan susah, untuk rasakan musibah. Minta Allah SWT supaya Allah menguji dia. Untuk apa ni? Untuk test iman, kata orang tu, kemudian dia boleh naik darajatnya. Jadi ini kefahaman yang salah. Kefahaman yang betul adalah kita bersabar bila diterima ataupun bila diberikan satu ujian dan akan dinaikkan darajat kita, itu tentu sekali. Tapi untuk meminta sesuatu yang tidak baik ini, ini bukan permintaan. Sebab itu di dalam beberapa kitab disebutkan kat saya Hiyalumidin tentang berapa orang dia sendiri dia susah payah untuk diminta Allah SWT, ya Allah ujikanlah aku. Jadi dia nak apa ni, dia nak dapatkan darajat yang tinggi, maka Allah SWT berikan dia ujian, iaitu dia ada penyakit salasil baul. Jadi dia tak boleh henti buang air kecil. Teruk sekali sampai dia tak boleh bangun daripada katilnya. Sampai macam itu, sampai-sampai dia apa ni, dah bukan macam orang apa ni, orang baik, apalagi orang sabar. Macam-macam kata-kata keluar daripada mulut dia, dia dah maki hamun, dah apa semuanya, dia dah maki nasib dan seterusnya. Nampak? Kita tak tahu apakah kita boleh bersabar ataupun tidak. Sebab itu jangan minta musibah, jangan minta kesusahan. Tetapi kewajipan kita adalah bersabar apabila kita ditimpa kesusahan. Cakap senang. Sakit sabar je lah. Susah sabar je lah. Nak potong gaji sabar je lah. Semua sabar je. Pasal dia tak kena. Ya ke tidak? Orang langgar daripada belakang sabar je lah. Orang langgar daripada depan lah sabar. Yalah, pasal awak tak kena langgar. Siapa awak yang kena? Kereta baru beli apa semuanya. Susah kan? Walaupun tak kena bayar, insurans bayar dia apa ni? Dia kena susah payah, pergi workshop apa semuanya, buat penat. Macam itulah, cakap senang. Jadi jangan minta sesuatu yang kita tak tahu kita boleh laksanakan ataupun tidak. Dan itu bukan sunnah Nabi SAW, bukan sunnah para rasul. Minta perkara-perkara yang menyusahkan. Jadi orang beriman yang semua urusannya adalah baik, dipuji adalah orang yang bersabar sahaja. Bukan semua orang beriman. Jadi inilah sebabnya Imam Nawawi membawakan hadis ini, menunjukkan kelebihan apa? Kelebihan bersabar. Nah, hadis yang berikutnya. Hadis yang ke-28. Wa'an Anas radhiyallahu anhu qala lamma taqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ja'ala yatarashshahu al-karb faqalat Fatimah radhiyallahu anha wa karbabata faqala laysa 'ala abika karbun ba'da al-yawm falamma mata qalat ya abata ajaba rabban da'a ya abata min jannatul firdausi ma'wah ya abatah ila jibrila nan'ah falamma dufina qalat fatimatu radhiyallahu anha atabat anfusukum an tahfu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam turab. Rawahu al-Bukhari. Dari Anas radhiyallahu anhu dia berkata, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menderita sakit keras yang menjadikannya pingsan, Fatimah radhiyallahu anha mengeluh, aduh ayah sakit keras. Kemudian beliau bersabda, ayahmu tidak akan menderita lagi setelah hari ini. Ketika beliau wafat, Fatimah radhiyallahu anha berkata, wahai ayahku, engkau telah memenuhi panggilan Tuhan. Wahai ayahku, syurga Firdauslah tempat kembalimu. Wahai ayahku, kepada Jibril kami memberitakan wafatmu. Ketika beliau telah dikubur, Fatimah radhiyallahu anha berkata, apakah kalian menyukai untuk menaburkan tanah di atas makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Hadis riwayatkan oleh Bukhari. Hadis Anas radhiyallahu anhu menerangkan tentang satu contoh kesabaran salah seorang daripada hamba Allah Subhanahu wa taala, iaitu tidak lain tidak bukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri. Di mana Anas radhiyallahu anhu menceritakan ketika takula lamma takulan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, apabila berat bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakni sakitnya semakin memberatkan beliau, ja'ala yataghashshahul karb, sehingga kan sakit nazak itu hampir-hampir menjadikannya lemas, ataupun kita boleh tafsirkan sebagai pingsan, yataghashshahul karb. Dan daripada kata-kata ini menunjukkan bahawa Nabi SAW pun merasa sakit bila nak meninggal dunia, yang kita namakan sakaratul maut. Sakaratul maut, sakarat itu adalah plural bagi sakrah, dan sakar maknanya mabuk asalnya. Mabuk artinya sampai tidak dapat berfikir, tidak dapat rasa lagi. Itu namanya mabuk. Akal kita dah tak dapat kontrol badan kita. Dan dinamakan sakaratul maut, sakaratul maut disebabkan bila dalam keadaan hampir meninggal dunia, roh kita nak meninggalkan badan kita, sakitnya amat berat sekali, sangat dahsyat sekali, sehingga kita dah tak dapat berfikir, tak dapat menahannya lagi. Itu dinamakan sakaratul maut. Dan satu faedah di sini adalah kita semua, tak ada orang yang terkecuali melainkan akan menghadapi sakaratul maut. Sebab Nabi SAW telah bersabda, inna lil mauti sakarat, sesungguhnya dalam kematian itu ada sakaratnya, yakni ada sakitnya. Tak ada orang yang akan terlepas daripada sakit tersebut. Walaupun dia kena tembak sekali terus dia meninggal dunia, sakit dia tetap sakit bila rohnya nak keluar daripada badan jasad ni. Cuma mungkin kita yang tak nampak, mungkin tak nampak dia pekik dan sebagainya. Baik, walaupun dia dalam keadaan tidur, tetap dia akan merasakan sakitnya bila jasadnya atau rohnya keluar daripada jasadnya mengikut zahir atau umum hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang penting di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri pun apabila ingin meninggal dunia, roh meninggalkannya, dia merasa sakit yang amat dahsyat. Sehingga kan beliau pingsan. Yataghasyahul karb. Yang kesakitan itu menyelubungi beliau. Dan terdapat riwayat bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini dalam menghadapi sakit, beliau akan menerima berlipat kali ganda sakitnya berbanding dengan umat-umatnya, yakni dengan orang biasa. Supaya bila Nabi sallallahu alaihi wasallam sabar dalam menghadapi ujian kesakitan itu, Allah SWT memberikan apa? Lipat kali ganda ganjaran dan pahalanya. Itu disebutkan oleh Syekh Uthaimin rahimahullah taala. Jadi berapa kali ganda sakitnya, sakaratul maut biasa punya dah sakit, ini dilipat kali ganda kan. Maka dalam keadaan itu Fatimah radhiyallahu anha, siapa Fatimah? Fatimah puteri Muhammad sallallahu alaihi wasallam, anak kesayangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan juga yang paling sayang dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang paling rapat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada sudut apa? Daripada sudut ahli keluarga. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam ada isteri, ada anak. Dan yang paling rapat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah anaknya Fatimah radhiyallahu anha. Beliau apabila melihat bapanya dalam keadaan sakit demikian, beliau berkata wa karba abatah. Ini adalah kata-kata dalam bahasa Arab mengeluh, kata-kata mengeluh. Maksudnya aduhai ayah sakit keras. Di sini terdapat permasalahan. Adakah kata-kata seperti ini, aduhai ayah sakit keras, adakah perkataan ini menyalahi sifat sabar yang kita sebutkan dahulu? Syarat sabar apa dia? Tidak keluarkan kata-kata yang menyalahi kesabaran. Kata-kata yang seolah-olah tidak suka, benci terhadap musibah. Maka kata ulama, yang ini bukan. Pertama, apa yang disebutkan oleh Fatimah radhiyallahu anha ini adalah perkara yang benar. Fakta bahawa abahku atau ayahku sedang dalam keadaan sakit keras. Dan beliau mengatakan sesuatu yang hak. Dan beliau mengatakan sesuatu yang boleh dikatakan. Sebab seseorang insan tu bila melihat sesuatu yang menduka citakannya, dia boleh sebutkan, luahkan apa yang dia sedihkan itu. Itu asalnya tidak ada masalah. Kesalahannya adalah apabila kita keluarkan kata-kata yang ada makna apa? Benci, tasakhut terhadap musibah tersebut. Benci kepada siapa? Benci kepada perkara itu, artinya dia benci kepada yang menurunkan musibah tersebut. Dan ada tambahan, dia meninggikan suara, bahkan sampai meneriak-neriak, memekik lolong. Yang kalau dah sampai had gitu, maka itu bukan sabar lagi. Itu bukan sabar. Jadi ada dua perkara. Satu, dia katakan yang hak, perkara itu betul. Yang kedua, dia tidak sampai meninggikan suara. Jadi tak ada meninggi suara di sini. Wa karba abatah. Bahkan ini dah tanda keimanan seseorang, iaitu sedih apabila melihat seorang dalam keadaan susah, dalam keadaan sakit. Apalagi ini adalah bapanya sendiri. Dan apalagi ini adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, maka Nabi SAW pun bersabda, laisa ala abika karbun ba'dal yaum. Tidak ada atas ayahmu penderitaan lagi setelah hari ini. Jadi ini jawapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini menunjukkan bahawa Nabi SAW masih boleh berkata-kata lagi. Masih sadar lagi. Jadi dah ada rasa sakit yang amat berat, tapi Nabi SAW sempat lagi apa ni, memujuk orang yang melawatnya, iaitu Fatimah radhiyallahu anha. Ya, ini kesempurnaan apa? Akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang kalau dah sakit, di mana nak fikir biasanya? apa yang berada atau yang berlaku di depan, di sekelilingnya, apa orang cakap, dia dah tak nak, dia dah tak fikir lagi. Dia fikir dia punya sakit je, dia pekik-pekik dan apa semuanya kan. Dia nak orang pegang dia, picit dia, apa semuanya. Dia tak peduli lagi apa orang kata. Tapi Nabi SAW tidak. Masih lagi dia nasihatkan. Dia pujuk sebenarnya anak perempuannya Fatimah radhiyallahu anha, supaya jangan kamu sedih. Itu maksud dia. Kenapa jangan sedih? Sebab keadaanku ini, sakit yang ku alami ini, sakatul maut yang ku alami ini, ini sekejap saja. Sebab selepas ini aku tak akan rasa sakit lagi. Jangan tengok keadaan aku sekarang. Tengok keadaan aku selepas ini. Selepas ini aku akan mendapatkan nikmat yang tidak ada, tidak ada hentinya. Sebab ini Rasulullah SAW yang telah diampunkan Allah Subhanahu Wa Taala dosa-dosanya yang lampau dan juga yang akan datang. Yaghfiralakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Supaya Nabi Allah SWT mengampunkan dosa kamu yang sebelum dan yang akan datang. Jadi kalau dosa dah diampunkan, masuk syurga. Sebab syarat masuk syurga, dosa diampunkan oleh Allah SWT, sama ada kita minta ampun ataupun Allah SWT ampunkan tanpa kita minta ampun, dengan kelebihan Allah SWT. Jadi lepas ini aku akan mendapat nikmat, aku akan masuk syurga. Maka jangan kau bersedih, jangan mengeluh. Itu yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang yang sedang sakit lebih sabar daripada orang yang tengok orang sakit. Ini satu perkara yang luar biasa, kecuali bagi orang-orang yang dah mantap sifat kesabaran ni. Ba'dal yaumi, selepas hari ini. Dan ini isyarat bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah dapat merasakan bahawa ini adalah saat-saatnya yang terakhir di dalam dunia ini. Dan ini bukan bermakna Nabi SAW tahu bahawa bila dia akan mati. Sebab tak ada orang tahu bila dia akan mati, melainkan bila dia dah nak matilah. Itu dia. Bila kita tahu kita akan mati, kita mati. Bila dah hampir nak mati tu baru kita tahu. Dan ini tak ada masalah. Ini tanda je. Tetapi untuk mengatakan bahawa ada orang, ada makhluk Allah SWT yang tahu bila dia mati, itu tak mungkin. Sebab mati itu hanya datang dalam keadaan tiba-tiba. Qul yatawaffakum malakul mauti alladhi wukila bikum thumma ila rabbikum turja'un. Kemudian katakanlah malaikat maut akan mengambil nyawa kamu, malaikat yang telah diwakilkan untuk mengambil nyawa kamu, kemudian kamu akan kembali kepada Tuhanmu. Dan dalam ayat lain, hatta idza jaa ahadakumul mautu tawaffatu rusuluna wa hum la yufarritun. Apabila datang ajalnya, maka utusan kami, ini malaikat-malaikat maut, akan mengambil nyawa mereka, dan mereka tidak sedikit pun akan cuai. Dan dalam ayat lain, dia akan datang dalam keadaan baghtatan. Baghtatan maknanya dalam keadaan terkejut. Tetapi kadang-kadang kita boleh rasakan bila kita akan meninggal dunia. Kadang rasakan lagi 2-3 hari sebelum dia meninggal dunia. Kadang hari itu dia akan rasakan dan sebagainya. Jadi ini itu perkara lain. Baik. Nabi SAW mengatakan, tidak akan ada penderitaan atasku ataupun padaku selepas hari ini. Kemudian Nabi SAW pun mengembuskan nafasnya yang terakhir. Falamma mata, kata Anas radhiyallahu anhu, apabila Nabi SAW telah wafat, Fatimah radhiyallahu anha berkata, ya abata ajaba rabban da'a. Maknanya, wahai ayahku, dia telah menyahut panggilan Tuhannya, ajaban rabban, Tuhan yang telah memanggilnya. Itu lebih tepat lagi. Jadi ini sekali lagi bukan perkara yang bohong, bukan perkara yang palsu, tapi perkara yang hak. Wahai bapaku, dia telah menyahut panggilan Tuhan. Betul ke tidak? Betul. Sebab tak ada orang yang meninggal dunia kecuali telah dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian, ya abata man ataupun min jannatil firdausi ma'wa atau man jannatul firdausi ma'wa, siapa yang mana syurga Firdaus itu adalah tempat kembalinya. Betul ke tak betul tu? Betul juga. Inilah Rasulullah SAW. Tempat kembalinya adalah syurga Firdaus. Syurga Firdaus adalah syurga yang paling mulia. Jadi tentulah inilah tempat Rasulullah SAW. Ma'wah maknanya tempat kembali. Tempat kembali. Dan ada makna di situ tempat kembali yang kekal. Ma'wah tu ada tempat nama. Ma'wah, Mafwah. Ini adalah nama-nama tempat di mana kalau kita pergi kat situ untuk kita dapat ketenangan, dapat nikmat, ya, lepas daripada segala kesusahan. Dan ini juga betul. Ya abata ila Jibril nan'ah. Wahai bapaku, kepada Jibril kami memberitakan wafatmu. Jadi kenapa Fatimah radhiyallahu anha mengatakan demikian? Kenapa diberitakan kewafatan Nabi SAW kepada Jibril? Dalam banyak-banyak orang, kemudian dia daripada kalangan malaikat, sebab kewafatan Rasulullah SAW mempunyai kaitan yang amat erat dengan apa? Dengan Jibril AS. Sebab Jibril AS seorang malaikat yang Allah ciptakan dengan satu tujuan, satu tugas yang amat penting, iaitu untuk menyampaikan wahyu kepada para anbiya. Mula daripada Nabi Nuh AS, atau kita kalau nak ambil daripada Nabi Adam, seterusnya sampailah Nabi Muhammad SAW. Dan Nabi, dan zahirnya Jibril AS amat suka dengan tugas ini. Sebab ini adalah tugas yang mulia. Kerana dia senang berjumpa dengan kekasih-kekasih Allah daripada kalangan anbiya dan rasul. Lebih-lebih lagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang merupakan kekasih Allah Subhanahu wa taala, yang tentu sekali merupakan kekasih Jibril alaihi salam. Jadi kami beritakan kewafatan Nabi kepada Jibril sebab Jibril lah orang yang akan menerima kesedihan yang besar dengan kematian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerana selepas hari ini dah tak ada lagi Nabi yang akan diberikan wahyu daripada Jibril AS. Dah tak ada, wahyu dah terputus. Jadi akan bersedih hatilah Jibril AS. Jadi menunjukkan keagungan hubungan antara Jibril AS dan Rasulullah SAW. Bukan maknanya kita tak beritakan kewafatan Nabi SAW ni kepada selain Jibril AS, kepada sahabat-sahabatnya Abu Bakar, Umar, Uthman dan umatnya secara keseluruhan, secara amnya diberitahukan juga. Dan bila kita katakan kita beritahukan berita kematian ni, ini berita apa? Sedih. Dan kita beritahukan berita sedih ni biasanya kepada siapa? Kepada orang yang lebih rapat dan lebih rapat kepada si mati. Itu memang kebiasaannya, kan? Kita tak beritahu kematian seseorang kepada orang yang tak kenal tentang si mati. Kenapa? Tak ada hubungannya pun. Tak ada rasa kehilangannya pun. Kita beritahu berita yang sedih itu supaya apa? Mungkin dia sedih dan dia akan apa ni? Doakan untuk orang yang meninggal dunia itu. Itu antara faedah-faedahnya kita beritahu tentang berita kematian. Kalau dia ada hak-hak lain, dia akan datang untuk menguruskan jenazah, solatkan jenazah, kebumikan jenazah dan seterusnya lah. Jadi yang lagi rapat lagi kita dahulukan. Baik, kemudian ketika beliau telah dikubur, falamma dufina. Dufina maknanya ditanam. Jadi Nabi SAW mengikut hadis Anas radhiyallahu anhi, Nabi SAW telah ditanam. Tanam dalam bumi. Dan Nabi SAW ditanam di mana? Di dalam rumahnya. Dan rumahnya ketika dia wafat adalah rumah Aisyah radhiyallahu anha. Kerana Nabi SAW banyak rumah, mengikut bilangan isteri Rasulullah SAW. Dan Nabi SAW apabila dia sakit hampir kepada kematiannya, Nabi SAW telah minta izin kepada isteri-isteri lain agar apa ni, diberikan hari-hari mereka tu kepada siapa? Kepada Aisyah radhiyallahu anha. Kerana Nabi SAW, antara hak orang yang mempunyai lebih daripada satu isteri, hendaklah dia berpindah pada setiap hari ke rumah isteri apa ni, yang berikutnya. Tapi Nabi SAW minta bila dia rasa dah sakit tu supaya dia dirawat oleh Aisyah radhiyallahu anha. Faedah daripada hakikat sejarah ini adalah menunjukkan kelebihan Aisyah radhiyallahu anha di sisi Nabi SAW berbanding dengan isteri-isterinya yang lain. Itu kelebihan Aisyah radhiyallahu anha. Dan kemudian Nabi SAW memang meninggal dunia ketika beliau berada di atas riba Rasul Aisyah radhiyallahu anha. Jadi apabila dikebumikan, dia dikebumikan di dalam rumah tersebut. Mula-mula para sahabat nak kebumikan di kubur Baqi' seperti biasa. Tetapi Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu mengeluarkan hadis Nabi SAW bahawa anbiya itu apabila mereka meninggal dunia, mereka tidak dikuburkan melainkan di mana mereka meninggal dunia. Tidak dikebumikan melainkan di mana mereka wafat. Kalau mereka wafat kat sini, ditanam di sini. Jadi Nabi SAW wafat di dalam rumah, Aisyah ditanam di situ. Bukan dalam masjid. Bukan dalam masjid. Sebab waktu tu masjid belum lagi diluaskan lagi. Rumah Nabi SAW sebelah masjid, luar masjid. Maka apabila ditanam, maka ditanam tu ditimbuskan tanah atas jasad jenazah Nabi SAW. Dalam keadaan yang amat sedih itu, Fatimah radhiyallahu anha berkata lagi, "Atabat anfusukum?" Adakah kamu menyukai diri kamu, suka, senang, tergamak maksud dia lah, antahtu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam turab, untuk menaburkan tanah di atas makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini bukan pertanyaan kita katakan menolak hukum, menolak keadaan. Nabi tak mau tanam, bukan maksudnya Fatimah radhiyallahu anha tak mau ditanam, tapi dia rasa sedih. Bagaimana kamu tergamak untuk menanam Rasulullah SAW, seorang Nabi, seorang Rasul, pemimpin kita yang datang dengan wahyu, yang selama ini kita jadikan dia imam kita, lepas tu kita tanam dia di atas bumi. Jadi ini juga adalah satu perkara yang menunjukkan kesabaran Fatimah radhiyallahu anha. Sebab kalau tak sabar, dia tak kata macam ini. Dia mungkin katakan, mungkin keluarkan kata-kata yang apa ni, yang tidak enak. Dia marah sahabat ke, sis kamu ke apa sebagainya, ataupun dia tolak ke apa ni. Jangan, dia panggil orang, jangan apa ni, jangan taburkan tanah. Tidak, dia biarkan juga sahabat-sahabat timbus Nabi SAW. Cuma dia nak katakan apa yang ada pada dirinya. Bukankah kita semuanya, termasuk dia sendiri, tak sanggup nak berpisah dengan Rasulullah SAW dan menaburkan tanah di atas kuburnya. Itu maksudnya. Jadi hadis ini menunjukkan banyak perkara tentang sabar. Pertama, kesabaran Rasulullah SAW sendiri, itu jelas. Dan kedua, kesabaran siapa? Anaknya, Fatimah radhiyallahu anha. Maka ini antara hadis yang menunjukkan fadilat Fatimah binti Muhammad radhiyallahu anha. Sehingga kan ada ulama mengatakan Fatimah radhiyallahu anha adalah wanita mukminah yang paling afdal di kalangan apa ni, umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi ada yang mengatakan wanita yang paling afdal adalah Khadijah, isteri Nabi SAW yang pertama. Dan ada yang mengatakan adalah Aisyah radhiyallahu anha. Jadi khilaf di kalangan ulama tentang siapakah yang paling afdal daripada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi berkisar kepada tiga orang di dalam kehidupan Rasulullah SAW. Jadi yang benarnya Khadijah radhiyallahu anha paling afdal. Dari sudut apa? Dia menolong Rasulullah SAW, memberikannya ketetapan hati apabila mula-mula mendapat wahyu. Ketika itu tak ada orang lain. Jadi itu kelebihan yang hanya dimiliki oleh Khadijah radhiyallahu anha, sehingga Nabi SAW sampai tak pernah lupa sebut-sebut tentang kebaikan Khadijah radhiyallahu anha. Kita tahu tentang kisah-kisah ini. Sehingga Aisyah radhiyallahu anha apabila Nabi SAW sebut-sebut tentang kebaikan Khadijah, dia rasa apa? Iri hati. Masih lagi sebut-sebut tentang Khadijah. Baik, itu kelebihannya. Kemudian kelebihan Aisyah radhiyallahu anha pula selepas wafat Nabi SAW yang tidak dimiliki oleh sesiapa pun, iaitu beliau telah menyampaikan ilmu. yang dihafal daripada Rasulullah SAW. Hadis-hadisnya banyak sekali. Baik. Kemudian Fatimah radhiyallahu anha, di manakah kemuliaan kelebihannya? Beliau paling rapat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Daripada sudut apa ni? Kekeluargaan, bandingkan Khadijah, bandingkan Aisyah. Sebab tu isteri dengan anak tak sama dia. Sedara-sedara pun apa ni kata orang tu? Darah daging dia sendiri. Sampai Nabi SAW kata Fatimah bid'atun minni yaribuni ma yaribuha. Sesungguhnya Fatimah ini adalah sebahagian daripada aku, seketul daripada aku. Yaribuni ma yaribuha, perkara yang mengirihatikannya, mengganggunya juga menggangguku. Itu bila didengar bahawa Ali radhiyallahu anha nak kahwin lagi satu, dan Fatimah radhiyallahu anha tak suka, walaupun hak Ali radhiyallahu an. Jadi bila Nabi SAW tahu, cepat-cepat Nabi SAW kata apa? Ali tak boleh. Sebab apa? Ini Fatimah bukan sebarang orang. Sebab apa yang menyinggungnya, dia akan menyinggungku juga. Kita boleh jumpa ni pada orang lain. Tak ada. Aisyah radhiyallahu an sendiri dimadukan oleh Rasulullah SAW. Jadi menunjukkan ini kelebihan Fatimah radhiyallahu an. Dan kita jumpa bahawa dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila Fatimah masuk aja, Nabi sallallahu sedang duduk-duduk, dia akan diri dan apa ni, dan akan terima Fatimah, tanya dan gitu. Ini jelas menunjukkan sayangnya Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Fatimah radhiyallahu anha. Jadi itu kelebihan Fatimah, dan beliaulah orang yang paling pertama sekali yang mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ke mana? Ya, ini ke syurga. Sebab Rasulullah SAW wafat, tidak berapa bulan saja Fatimah radhiyallahu anha wafat daripada kalangan ahli keluarganya. Jadi ulama mengatakan secara sepakat bahawa Fatimah radhiyallahu anha lah anak Nabi SAW yang paling afdal. Itu tak ada khilaf. Tapi adakah dia lebih afdal daripada Khadijah, daripada Aisyah? Itu susah nak cakap. Jadi kita daripada apa kita cakapkan tadi itu menunjukkan bahawa masing-masing ni mempunyai kelebihan. Dan dalam hadis ini menunjukkan salah satu lagi daripada kelebihan Fatimah radhiyallahu anha, iaitu tentang kesabaran beliau. Jadi dia tidak keluarkan kata-kata kesat, kata-kata yang salah, yang bertentangan dengan kebenaran, bertentangan dengan menentang takdir Allah Subhanahu wa taala. Yang dikatakan semuanya adalah keluhan daripada hati yang beriman, yang tulen beriman. Baik. Jadi ini kita berdapat daripada hadis ini. Ada apa soalan? Ustaz, buka surat buku. Buku. Buka surat 134. 134. Sila atas sudah. Dan jika dia disesatkan oleh syaitan dari apa yang diperintahkan Allah, dia bersabar. Dari jika digoda oleh syaitan untuk berbuat yang haram, dia bersabar. Itu faham eh? Jika digoda oleh syaitan untuk buat haram, dia sabar. Maknanya dia tak ikut godaan syaitan, dia sabar. Dan jika dia disesatkan oleh syaitan dari apa yang diperintahkan Allah, dia bersabar. Goda dan sesat dekat sini bukan maknanya dah digoda, dah disesatkan. Itu tak semestinya macam tu. Ada beza kan? Digoda maknanya baru percubaan nak goda. Sesat, disesatkan maknanya percubaan nak menyesatkan. Bukan dah digoda dia sabar. Dah tak guna lah sabar, dah lepas digoda kan. Jadi dalam percubaan syaitan untuk menggodanya, dia sabar, dia tak buat haram. Dia tolak godaan syaitan. Dan bila ada cubaan untuk sesatkan daripada syaitan, daripada apa yang diperintahkan Allah, dia bersabar. Tentang hadis ketiga kan, yang kata ila jubil man'ah. Jadi itu sabar ini hakiki khabar. Tapi yang ada riwayat lain yang Nabi, yang Jibril, Nabi berkata pada Jibril ketika nyawa dicabut kan, yang wahai Jibril, tidaklah kau ingin melihat diriku. Lepas tu Jibril menjawab apa ni, yang dia tak sanggup melihat Nabi. Memang ada, ada hadis. Jadi maksudnya apa, bagaimana kita katakan, kita kasih tahu, kita beritahu tentang kewafatan Nabi SAW pada Jibril, sebenarnya Jibril memang dah tahu dah. Maksudnya gitu kan? Bukan kita beritahu sesuatu tu maknanya kita beritahu benda yang orang dah tahu. Asalnya memang kita beritahu satu khabar pada orang yang belum tahu khabar tersebut. Tapi tak semestinya macam tu. Kita beritahu kan berita dalam dengan makna lain. Benda tu dia tahu, khabar dah tahu Rasulullah SAW wafat. Semua orang dah tahu kalau kat langit. Bila Nabi SAW nak wafat, kau nak ikutkan pun sepatutnya ditahu oleh Jibril. Cuma di sini adalah kami beritahukan berita sedih ni kepadamu wahai Jibril, sebab kau lepas hari ini dah tak dapat lagi bawa wahyu kepada Nabi SAW, dah tak dapat jumpa lagi kat dunia. Betul ke tak ni? Itu maksud dia. Jadi mungkin orang tu tahu beritanya tapi tetap tercakap. Takziah lah. Pada ni macam takziah pada apa? Pada Jibril. Jibril pun sedih tak? Maksudnya Jibril pun sedih. Ila Jibrilat nan'am. An-na'yu maknanya beritahu tentang berita apa? Berita kematian. Asalnya ada larangan dalam hadis Nabi SAW. Melarang daripada kita memberitahu ataupun memberitahu berita kematian. Tetapi kita kena faham larangan ni daripada bentuk mana. Jangan sampai yang dilarang adalah kita beritahu tentang khabar kematian itu dengan cara jahiliah. Kerana dalam zaman jahiliah, bila ada kematian di kabilah tu ke, lagi-lagi kalau dia orang penting, akan disorak-sorak kan dengan kesedihan tentang berita tersebut. Supaya apa? Supaya kalau boleh semua orang apa ni rasa sedih terhadap kematian orang ini. Dan di situ ada makna lain kat situ. Yang dimaksudkan situ ada makna untuk mengagungkan orang ini dengan cara bersedih secara apa ni, secara luar biasa lah, secara berlebih-lebihan. Jadi mana-mana orang ni meninggal, kalau kita macam iklankan lah kat mana-mana tu. Bukan tujuannya untuk beritahu setakat beritahu saja, tapi ada makna berlebih-lebihan. Berlebih-lebihan kerana nak agungkan orang tersebut, ataupun kerana apa ni, seolah-olah kadang-kadang mereka juga melakukan memberitahu berita tersebut seolah-olah apa ni, ia adalah satu kehilangan yang amat besar sangat, musibah yang amat hebat sangat kepada kita semuanya. Dia orang yang gitu yang baik, jadi kita, satu musibah yang amat besar lah, macam baru gempa bumi konon tu lah pasal kematian orang ini. Jadi dia macam berlumba-lumba untuk apa ni, untuk iklankan kematian tu. Makna tu semua adalah makna yang menyalahi roh syariat. Sebab syariat meninggal dunia ni ada satu perkara yang pasti yang ditentukan Allah SWT, kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap jiwa akan merasa mati. Kita beritahu berita gembira tersebut kerana ada hak atas orang mati ni bagi orang yang hidup, untuk ziarah, untuk apa dan sebagainya, iaitu ada. Jadi jangan sampai kita lebih-lebih. Biasanya berlaku juga pada apa ni, raja-raja. Dalam zaman kita sekarang ni, walaupun dah apa ni, zaman Islam, masih lagi berlaku demikian. Kalau anak sultan, dia lain dia. Dia punya bergabung tu satu macam, dia punya tu. Ya ke tidak? Nah. Jadi tak seharusnya dilakukan. Hatta dia alim ulama pun tak boleh. Tak boleh dilakukan demikian kerana dia ada sifat dari melampau-lampau. Melampau-lampau. Dan apa lagi ada macam ada pesta kematian lagi, yang bagaimana kita lihat apa ni, bangsa asing tu, di mana mereka amat bising dari bila apa ni, bila ada kematian, seolah-olah itu adalah majlis perkahwinan. Itu perbezaan. Jadi kalau tanya boleh tak khabarkan apa ni tentang kematian, melalui surat, SMS, email, telefon, apa teletext, apa lagi, surat khabar. Jawabnya apa? Ada keperluan ke tak ada keperluan? Ada keperluan ke tidak? Dan dilakukan mengikut kadarnya. Okey, boleh. Jadi gambar tu semua tak payahlah. Kasih tahu dah cukup. Kasih tahu je sudah. Tapi kalau kita lihat, kalau itu adalah yang mati tu CEO bank ke apa, awak tengok dia punya obituary dia. Tiap-tiap tahun pun ada kan, kadang-kadang berapa hari pun ada. Semua kasih dia gitu, gitu, gini, ni. Dan tu sebutkan dia punya apalah, sedihnya kita semuanya. Kan ada kan? Sampai sekarang masih ada lagi kan? Dalam macam-macam bahasa. Lepas tu disebutkan pula apa ni, perarakannya akan apa ni, akan diadakan pada petang ini di kubur mana, kita berangkat daripada sini, apa semuanya. Itu untuk apa nampaknya? Untuk meramaikan majlis, untuk membesar-besarkan agama. Itu jahiliah, itu tak boleh. Sebab kita mungkin ada orang-orang yang apa ni, yang tak dapat kita sampaikan berita ni, dan mereka rapat dengan si mati ni. Jadi bolehlah kita beritakan yang hal demikian. Jadi kalau kita lihat Najasyi apabila meninggal dunia, Nabi SAW dapat tahu, sedangkan Nabi SAW ada di Madinah, Najasyi di Ethiopia. Sebab Nabi SAW dapat wahyu wafatnya Najasyi. Okay. Dan Nabi SAW khabarkan berita kematian Najasyi ni kepada sahabat. Ada sebab atau tak ada sebab? Ada sebab. Kerana mengenangkan jasa Raja Najasyi. Kerana dia yang menerima orang-orang Islam ketika hijrah ke Habsyah, hijrah yang pertama. Dan dia raja yang adil, dan dia orang Islam. Dan lagi satu sebab adalah dia tidak menundukkan keislamannya. Kerana sebab-sebab lah. Jadi oleh kerana itu jasadnya tidak, jenazahnya tidak disegarkan dan tidak disolatkan jenazah. Jadi Nabi SAW panggil sahabat-sahabat dan salat jenazah secara ghaib. Jadi ada maslahat di situ. Setakat itu ada. Jadi kalau kita ada berhadapan dengan perkara-perkara kematian-kematian yang seumpamanya, yang seperti itu, bolehlah kita lakukan macam mana lakukan oleh Rasulullah SAW sendiri. Tapi ada masalah tentang solat ghaib itu, adakah ia disyariatkan secara mutlak ataupun tidak, ataupun ada syaratnya dan sebagainya. Yang saya ingat adalah kematian Syekh Nasiruddin Albani rahimahullah ta'ala. Beliau antara orang yang mengatakan tak disyariatkan untuk solat jenazah secara ghaib, kecuali jenazah yang tidak disolatkan. Jadi yang berlaku adalah tak ada solat jenazah secara ghaib untuk Syekh Albani di Mekah ataupun di Madinah, seperti yang berlaku kepada ulama-ulama lain, walaupun dia jasanya amat besar sekali. Dan jenazahnya tu sebagaimana yang beliau tulis dalam kitab Janais, Ahkamul Janais, dikebumikan dengan amat segera sekali. Berjalan kaki, tak naik kereta, terus sampai perkuburan. Sebagaimana yang yang dia cita-citakan mengikut sunnah. Dia kata pelajar-pelajar agama juga mengatakan ini antara kelebihan yang nyata bagi Syekh Albani rahimahullah taala, kerana apa yang dia didakwahkannya itu berlaku padanya. Orang lain semua ada solat jenazah ghaib, dia tak ada. Jadi itu mungkin antara tanda berita yang baik tadi. Tapi masalah apa? Masalah khilafiyah. Jadi janganlah sebarang orang meninggal dunia kita solat ghaib. Solat ghaib. Sebab apa? Takut ni jadi apa? Jadi satu medan perlumbaan tu. Lumba-lumba. Jadi kalau orang ini kita nak naikkan dia, kita katakan tu status dia, naikkan dia, kita adakan solat ghaib untuk dia. Tak, padahal mungkin dia tak layak pun, dan tak ada sebab-sebab untuk solat ghaib untuk dia. Kata apa lagi solat 2-3 kali sedangkan telah di solat ghaib, solat jenazah dia. Jadi takut dijadikan perkara ini. Sebab apa? Tak pernah kita dengar Rasulullah SAW solat ghaib kecuali pada siapa? Kepada Najasyi. Ya ke tidak? Jadi, ini kalau perkara yang ada sebabnya pada zaman Nabi SAW, tak ada halangannya, tetapi Nabi SAW tidak lakukannya, maka sunnahnya adalah tidak melakukannya. Dan bila kita tak lakukannya, maka kita telah ikut sunnah Nabi SAW. Sebab nak buat tu ada. Larangan, halangan untuk nak lakukannya tak ada. Tapi Nabi tak buat. Maknanya ada sebab nak buat, tak ada halangan. Tapi dia tak buat. Menunjukkan apa? Dalam sunnah Nabi SAW adalah jangan buat perkara tersebut. Ini namakan sunnah tarkiyah. Sunnah tu ada dua macam. Satu sunnah apa? Fi'liyah. Yang ini kita ikut. Apa dia buat? Kita buat. Apa dia buat? Kita buat. Buat, buat, buat, buat. Dia cakap, kita cakap. Okay, dia diri, kita diri, duduk, kita duduk semualah. Dia khutbah, diri, lepas tu duduk sekejap, kita duduk sekejap, dia bangun balik, kita bangun balik. Dan sebagainya. Dan juga bila dia tak buat, kita tak buat. Jadi lepas solat, apa ni, lepas tawaf, dia solat dua rakaat. Depan makam Ibrahim, kita solat dua rakaat. Betul tak? Bila dia lepas sa'i, dia solat lagi tak dua rakaat? Tidak. Boleh tak kita solat dua rakaat? Nabi tak kata ya solat, Nabi tak kata jangan solat. Tapi dia tak buat. Sebab nak solat ada tak? Boleh tak kias dengan tawaf? Sama je kan betulnya. Baik tak solat tu? Solat tu jahat ke tak? Mendekatkan diri pada Allah SWT ke tidak? Baca Fatihah, Quran, banyak huruf ada. Sujud, rukuk, apa semuanya. Tapi Nabi SAW tak solat. Dan bila sampai pada bukit yang terakhir tu, kalau tak silap saya, yang paling sahih adalah dah tak ada doa lagi. Dah habis. Doa semua bila mula-mula tu, naik, doa. Bila sampai kat Safa, Marwah, doa lagi. Safa, doa, doa, doa. Bila yang last, yang sampai kat last, dah tak ada doa lagi. Buat apa? Potong rambut je. Gunting rambut ataupun cukur, terus jalan. Jadi, itu menunjukkan bahawa bukan semua. Ya, itu menunjukkan bukan semua. Menunjukkan bahawa ibadat ni tak boleh dikias-kiaskan. Tak boleh dikias-kiaskan. Bukan kata tak boleh terus. Bila dia terlampau sama sangat, bolehlah kita kias lah. Dah sama sangat, kita kias lah. Takkan kita semua nak dalil satu-satu. Misal kata apa ni kalau kita disunatkan untuk apa namanya tu, untuk bukan sunat, disyaratkan untuk niat untuk dalam solat. Takkan kita kata solat fardu je kita niat. Solat-solat sunat kita tak niat. Semua solat kita niat sebab dia sah. Dia sama daripada sudut itu dan tak ada benda yang membezakannya. Itu contohlah. Contohnya. Dan kalau kita baca Fatihah dan surah sebagai sunnah, Fatihah sebagai wajib dalam solat fardu, solat sunat sepatutnya sah. Sama juga. Ni pakai kias kan ni? Tapi kias ni boleh ke tidak? Boleh sebab tak ada perbezaannya. Tak ada perbezaannya. Itu dia. Tapi jadi dia amat sempit sekali apa ni menggunakan kias dalam hal-hal ibadat. Apa soalan ni? Jadi apa ni hujah kuat kalau kita cakap Fatimah apa wafat meninggal selepas 6 bulan selepas Nabi kan? Dalil kuat nak cakap dia lebih baik daripada Aisyah. Lebih baik daripada Aisyah radhiyallahu anha. Itu dia buat hujah. Itu antara kelebihan Fatimah. Dialah yang pertama sekali akan menyusuli Rasulullah SAW. Dan yang ini dikhabarkan oleh Rasulullah SAW. Mula-mula dia bisik-bisik dengan Fatimah, Fatimah nangis, kemudian bisik-bisik lagi, Fatimah ketawa. Dia orang pun heran, kenapa sekejap nangis, lepas sekejap lagi ketawa. Dikhabarkan lah. Sebabnya Nabi SAW bisik-bisik mula-mula tu bahawa akan meninggal tak lama lagi. Kemudian bisikan kedua tu bahawa engkau akan mengikuti aku selepas aku meninggal. Kau yang pertama meninggal. Jadi itu yang kelebihan. Bukan setakat koinsiden aja. Memang satu kelebihan khusus untuk Fatimah radhiyallahu anha. Jadi Fatimah radhiyallahu anha lepas wafat Nabi SAW dia sakit. Sakit. Meninggal pun. Tak ada apa-apa, kita berhenti di sini dahulu. Subhanakallah wa bihamdika, syadallah ilaha illallah. astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi wa sallam.